Kita goyang lagi buat semuanya pecinta dangdut dari New Candle. Oke, Mas Bro Den. Diapit bocah oke, bocah wadon. Rezeki. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Namun aku mencari janji. Kasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam apa yang ku rasakan. Mas Broden, minta plok-ploknya lagi.